إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم memberikan kepada kita tiga bimbingan dalam kehidupan kita di dunia ini agar kita sukses dan selamat dari mara bahaya di dunia dan juga selamat dari siksa dalam neraka. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, Nabi kita mengatakan, "Idza taraktum da'u ma taraktukum." Da'u ma taraktukum. Tinggalkan oleh kalian sesuatu apa yang aku tinggalkan, yang aku tidak membahasnya. Biarkan oleh kalian hal itu. Fa inna ahlaka man kana qablakum. Karena yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim, dan banyaknya penyelisian mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Idza nahaitukum syai'in fajtanibuh. Karena itu, apabila aku melarang dari kalian sesuatu, tinggalkanlah itu. Tidak perlu kau banyak bertanya. Tinggalkan itu. Wa idza amartukum bi syai' fatuminhu ma sata'tu. Dan apabila aku memerintahkan kepada kalian untuk melakukan sebuah amalan, fatu minhu ma sata'tum, laksanakan perintah itu semampu kalian. Jangan banyak bertanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini memberikan tiga hal. Yang pertama, Nabi memberitahukan kebinasaan dan kehancuran yang menimpa umat sebelum kita adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, sehingga ketika mereka bertanya bukan untuk mendapatkan bimbingan, tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut mengakibatkan mereka menyelisihi dari ajaran Nabi mereka. Itulah yang menyebabkan mereka binasa. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Apalagi di zaman turunnya wahyu. Kalau seandainya pertanyaan itu dipertanyakan dan dijawab, maka akan memberatkan mereka. La tas'al syai'in in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau dijawab akan memberatkan kalian. Kan di waktu itu masih turun wahyu. Betapa banyak contoh Bani Israel bertanya ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu. diperintahkan menyembelih bakarah sapi betina. Kalau mereka langsung melakukan itu, selesai. Sapi betina warna apa saja, yang seperti apa, besar kecilnya seperti apa, umum. Fadzbahu bakarah, sembelihlah oleh kalian satu ekor sapi betina. Jangan banyak tanya. Kenapa harus sapi? Kenapa tidak yang lain? Enggak usah banyak tanya. Warnanya apa? Yang seperti apakah itu? Jangan banyak tanya. Banyak tanya akan menyebabkan kamu semakin berat. Banyak tanya yang ujungnya kamu akan, kalau begitu enggak usah aja. Banyak tanya kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa harus begini? Muncul yang namanya khilafuhum, penyelisihan mereka terhadap ajaran nabi-nabi mereka. Hadirin kaum muslimin, ini adalah pelajaran penting bagi kita. Dalam berislam ini kaidah penting. Ketika diperintahkan satu amalan, lakukan itu dan tidak perlu kau banyak bertanya, mengapa, kenapa, untuk apa, tujuannya apa, tidak perlu. Maka Nabi memberikan bimbingan yang berikutnya. Kalau aku melarang, idza nahaytuk min syai'in, kalau aku melarang kalian dari satu perbuatan, maka jauhilah itu. Tidak perlu kau bertanya kenapa dilarang. Yang kayak gini kok dilarang? Akan menumbuhkan penolakan, akan membawa kepada pengingkaran. Ini enggak masuk akal kalau begini. Masa begini caranya? Ini enggak benar ini. Tolak. Atau kalau engkau menanyakan atas perintah Allah dan Rasulnya, engkau mengkritisinya. Diperintahkan untuk melakukan sholat. Untuk apa itu sholat? Diperintahkan untuk zakat. Diperintahkan untuk haji. Kenapa harus ke Mekah menguntungkan negara Saudi saja? Kita bikin Ka'bah sendiri agar kaum muslimin haji ke negeri kita sendiri untuk keuntungan negeri kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Banyak pertanyaan menimbulkan itu. Untuk apa ada ibadah ini? Untuk apa ada ibadah itu? Untuk apa memelihara jenggot? Apa untungnya? Wahakadha kaum muslimin. Pertanyaan. Kenapa harus di atas mata kaki? Kenapa dilarang kalau di bawah mata kaki? Pertanyaan muncul. Ini kan dulu, sekarang sudah tidak lagi zaman. Bahkan celana yang di atas mata kaki itu memalukan, kurang etis. Masuk ke kantor celananya setengah betis. Ini 2/3 belum sempurna. Pulang pak pakai celana yang penuh. La haula wala quwwata. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan pada ujungnya mengkritisi dan mengkritik dan kemudian menolak. Persis seperti kaum zaman dulu. Maka umat Islam didik oleh Nabi dengan dua didikan. Yang pertama, apabila aku melarang, tinggalkan sudah. Enggak usah banyak tanya. Itu pokoknya dilarang. Jangan banyak tanya. Tinggalkan itu. Dan apabila aku memerintahkan kepada kalian melakukan sesuatu, fa'tu, laksanakan itu, masata'tum, setelah kau menumpahkan seluruh daya upaya, kemampuanmu, tenagamu, pikiranmu, waktumu dan hartamu, engkau tumpahkan semuanya, engkau curahkan semuanya. Ketika engkau tidak mampu, maka barulah engkau mendapatkan udzur untuk tidak melakukannya. Dua kaidah ini wahai kaum muslimin menyelamatkan kita dari kebinasaan yang telah menimpa umat-umat sebelum kita. Dengan kita meninggalkan yang dilarang. Sami'na wa ta'na sudah. Itu jelek karena itu dilarang. Tidak perlu kita tahu hikmah di balik itu apa. Kalau tahu alhamdulillah. Kalau tidak tahu maka tidak perlu kita mencari tahu. Karena itu adalah sesuatu larangan dan itu hak Allah Azza wa Jal sebagai ujian keimanan kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, banyak sekali ajaran-ajaran dalam Islam yang dikritik dan dikatakan tidak lagi relevan di zaman kita. Misal seperti hukum waris, laki-laki dapat dua bagian, wanita dapat satu. Itu kan dulu. Sekarang wanita banyak yang karir, pengusaha, bahkan suaminya pengangguran. Masa warisnya masih tetap seperti itu? La haula wala quwwata illa billah. Dulu wanita tidak boleh musafir sendirian, karena memang safarnya di waktu itu naik onta di padang pasir, penyamun banyak, perampok banyak, bahaya. Zaman sekarang hukum itu tidak relevan. Sekarang wanita sudah emansipasi wanita, sederajat dengan laki-laki, pergi kemana sesukanya, aman, tidak lagi butuh mahram. La haula wala quwwata illa billah. Dikritisi, dikritik, akhirnya ditolak, dianggap tidak relevan, tidak layak, tidak sesuai dengan adat ketimuran, diingkari. Dan begitulah umat manusia. Yang seperti ini sudah diberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunan man kana qablakum. Sungguh-sungguh akan ada di tengah-tengah kalian orang-orang yang mengikuti jejak langkah kaum sebelum kalian. Hatta law dakhulu juhradabin la dakhaltum. Kalau seandainya ada orang dulu, orang zaman dulu masuk ke lubang biawak, maka sungguh akan ada di antara kalian orang-orang yang masuk ke lubang biawak mengikuti mereka. Kami katakan, kata para sahabat al-Yahud dan Nasara, Rasul mengatakan, faman, kalau bukan mereka, siapa yang dimaksudkan? Hadir makan, Nabi sudah memberitahukan kebinasan itu adalah gara-gara banyaknya pertanyaan, dan pertanyaan tersebut menyebabkan penyelisihan, pengingkaran kepada nabi-nabi mereka. Kita jauhi hal itu ya kaum muslimin. Kita mendengar apapun itu dalam syariat kita, bagiannya harus kita imani, kita imani, kita yakini, kita benarkan, selama itu adalah dalil yang sahih, Al-Quran maupun hadis yang sahih. Tidak perlu kita bertanya. Rasul di waktu itu tersenyum melihat jenggotnya seorang sahabat yang di situ bergelantungan malaikat. Tidak perlu kita bertanya. Malaikatnya berarti cilik ya. Tidak perlu kau bertanya. Itu sudah sami'na wa ta'na. Itu berita alam gaib. Engkau bertanya tentang hal itu akan menyeret kamu untuk menolak dan mengingkarinya. Apalagi tentang alam gaib. Orang yang beriman yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat. Mereka beriman kepada alam gaib dan mereka menegakkan salat, yakni beriman kepada yang gaib dan beriman kepada yang zahir. Perintah-perintah salat dan amalan yang lainnya diyakini. Dan diyakini pula iman kepada alam gaib. Wa hadza qaul muslimin, cara beriman. Kalau dilarang, jauhi. Jangan engkau ingkari. Jangan pernah engkau uji larangan itu. Masa sih dilarang? Apa sih resikonya? Ada dalam sebuah kisah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam perjalanan mencari ilmu di satu negeri, beliau mendapati ada seorang laki-laki rawi hadis. Perawi hadis, dia memiliki riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gurunya sampai kepada sahabat. Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani datang ke negeri itu dan menemuinya. Namun orang itu tidak pernah menampakkan dirinya, tapi menyampaikan riwayatnya dari balik tabir. Sampai sekian lama, ulama tersebut sangat kagum dengan kesemangatan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam cari ilmu. Akhirnya membuka tabir dan beliau melihat kepalanya orang itu telah berubah menjadi kepala kuda atau himar, keledai. Kemudian rawi hadis tersebut menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu saya tidak percaya dengan hadis ini. Mana mungkin Allah akan merubah kepala manusia menjadi kepala keledai? Ketika Nabi mengatakan apa? La tasbiqul imam, jangan kalian mendahului imam dalam salat. Mendahului gerakan-gerakannya. Amma insyaallah ayyaj'ala ra'sahu ra'sal himar. Apakah dia tidak merasa takut kalau dia mendahului imam dalam gerakan-gerakan salat, Allah akan jadikan kepalanya menjadi kepala himar. Fa asabi'duha. Aku menganggap ini perkara yang jauh kemungkinan terjadi. Maka fasawaktu imam, aku pun menguji, aku pun mencoba melanggar hadis ini dengan mendahului imam dalam salatnya. Fasirtu kama ra'ait au kama qal, aku jadilah seperti ini, seperti yang kau lihat sekarang ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, tidak perlu kita katakan apa hikmah dari larangan sebuah larangan. Kenapa kok dilarang? Tidak perlu. Itu semua pasti ada hal madharat. Ketika itu dilarang, pasti ada hal yang membahayakan. Membahayakan bagi dunia kita. Dan membahayakan pula bagi akhirat kita. Karena itu dilarang dalam agama. Misal ada seperti tadi. Mengangkat kepala sebelum imam mendahului gerakan imam. Sebagai menarik yang lainnya berkaitan dengan ibadah salat, Nabi mengatakan la tarfa'u absarukum ila sama. Ketika kalian sedang salat, jangan kalian mengangkat pandangan kalian ke atas. Sembari salat, pandangannya ke atas. Dilarang. Nabi mengancam la takhafatannallahu absarahum. Sungguh kalian harus berhenti dari mengangkat wajah kalian ke atas ketika sholat. Atau ancamannya, Allah akan butakan mata-mata kalian. Ancamannya kaum muslimin. Jangan main-main dengan agama. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Membutakan pandangan manusia sangat mudah bagi Allah Azza wa Jal dalam seketika. Karena itu ketika ditanya, ketika dilarang, jangan kau banyak bertanya. Sudah, tinggalkan larangan itu. Kaum muslimin, banyak orang yang menyelisih perkara lurusnya shaf. Kenapa sih harus rapat? Risih. Kaki nempel dengan yang sebelahnya. Risih. Bukankah kita salat itu harus khusyuk? Khusyuk itu ya jangan rapat. Sumuk. Panas. La hawla wa la quwwata illa billah. Menanyakan kenapa harus lurus? Kenapa harus rapat? Itu hukum syariat. Jangan kau tanyakan itu. Lakukan yang diperintahkan, luruskan shaf, rapatkan. Jangan menyelisih. Wala takhtalifu. Fatakhtalifu qulubukum. Ancamannya, kalau kalian menyelisih lurus dan rapatnya shaf, shafnya tidak rapat dan tidak lurus, maka ancamannya Allah akan hancurkan, Allah akan cerai-beraikan hati-hati kalian. Dan itu terjadi di negeri kita. Umat Islam banyak tapi tidak bisa bersatu karena diantar sebabnya adalah hadis ini dilanggar oleh umat Islam. Hadirin, apabila dilarang, sudah tinggalkan itu. Tidak perlu bertanya. Karena pertanyaan itu akan membawa untuk menolak hadis tersebut, dan itulah yang membinasakan orang-orang zaman dahulu. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan alam semesta. Hanya Allah saja yang memiliki sifat sebagai sang pencipta. Semuanya adalah makhluknya Allah. Makanya Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta dengan dua aturan. Aturan pertama, beredarnya perjalanan hari demi hari alam semesta ini. Matahari, bulan, bintang, bumi, dan yang lainnya. Angin, hujan, itu semua Allah yang mengatur. Kan Allah yang menciptakannya, tidak ada yang lain. Dan yang kedua, aturan yang kedua, adalah aturan-aturan dalam mengatur hidup manusia. Halal, haram, wajib atau dilarang, harus bagaimana dalam beribadah, apa saya dilakukan, apa saya ditinggalkan, apa yang harus diiman, diyakini, apa yang harus diingkari. Itu semuanya adalah hanya Allah saja yang berhak memiliki aturan itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walillahil khalqu wal amru, dan hanya milik Allah lah penciptaan alam semesta, dan al-amru, perintah dan aturan, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah melarang? Hak Allah. Tidak perlu kau bertanya, kenapa hewan ini dilarang? Apa hikmahnya? Tidak perlu kita bertanya. Itu dilarang, selesai. Kalau kau tahu hikmahnya apa, walhamdulillah. Kalau kau tidak tahu hikmahnya, maka yakini itu dilarang. Jauhi dan jangan kau konsumsi hal itu. Katak, mengapa dilarang? Tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa? Karena memang larang itu milik Allah. Disebutkan dalam Kitabul Khumaram, Kitabul Ad'imah atau bab Al-Ad'imah tentang makanan, riwayat terakhir dalam bab itu disebutkan, naha Rasulullah an qatl difda', Rasul melarang dari membunuh katak. Selesai sudah. Tidak perlu dibedakan ini katak yang beracun haram, karena itu katak yang dilarang dikonsumsi manakala katak itu beracun. Kalau tidak beracun, kodok hijau, enak-enak, siwike, larang lagi pak. Apa kemudian menjadi halal karena tidak beracun? Oh iya, itu masuk akal. Yang seperti ini kaum muslimin menyebabkan kau jatuh kepada penyelisihan terhadap hadis. Tidak perlu kau bertanya. Ada yang menyebutkan katak itu dilarang karena hidup di dua alam, di air dan di darat. Itu salah juga. Mengakibatkan semua yang hidup di air dan di darat hukumnya menjadi haram. Kepiting, rajungan, atau apa. Salah. Karena banyak engkau ingin tahu sesuatu yang tidak disebutkan, maka engkau jatuh pada penyelisihan. Tinggalkan. Sehingga kaum muslimin, kaidah ini kaidah yang besar, menyelamatkan kita dari kebinasaan sebagaimana kebinasaan yang telah merenggut menimpa orang-orang sebelum kita. Karena apa? Banyaknya pertanyaan dan timbulnya dari itu penyelisihan terhadap perintah-perintah para nabi mereka. Maka mereka kita melakukan dua hal yang nabi perintahkan kepada kita. Idza nahaitukum min syai'in fajtanibuh, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, tinggalkan itu. Tidak usah banyak bertanya. Wa idza amartukum bis syai', dan nabi bila aku memerintahkan kepada kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan itu semampu kalian. Jangan pernah bertanya, kenapa diperintahkan begini, kenapa diperintahkan begitu. Itu bukan hakmu. Itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu tidak akan selamat dari jatuh kepada penyelisihan atau pengingkaran atau penolakan terhadap ajaran Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan kita meyakini semua syariat ini hak. Semua syariat ini besar, benar adanya. Tidak ada yang menyelisihi. Tidak ada yang menyalahi. Tidak ada yang berbeda dengan fitrah manusia. Semuanya tepat. Karena agama ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan memberikan kemudahan kepada kita. Untuk bisa beriman kepada Allah azza wa jal. Melakukan perintah-perintahnya. Dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مسرف القلوب اسرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.